yang berikut ini langsung aja kita gojang lagi. Ada Ramayana dan ada juga Ratu Anggunnya Indonesia yang bakal memberikan terbaik. Tepuk tangan buat Lala Widi New Palapa.